Rari, ra ra ra ra rari, bari rari. Hey, sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hatiku rindu. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hatiku rindu. Andainya kanda berikan asmara, ku tukar dengan jiwa ragaku. Sejak ku bertemu padamu, pikiranku telah terharu. Hanya kekanda yang akan dapat mengobatkan hatiku rindu. Sejak ku bertemu padamu,